Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan bagi hadis yang keenam daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang telah mengada-adakan di dalam urusan kami ini sesuatu yang tidak termasuk daripadanya, maka ia adalah tertolak. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis yang ketujuh, berdasarkan satu riwayat yang lain, baginda Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang telah melakukan sesuatu amalan yang mana urusan kami ini tidak berada di atasnya, maka amalan tersebut adalah tertolak. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadza wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.